Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan ke Al-Mulqas Al-Fikriya Diterin oleh Fahidah Bishay Dr. Sari Ibn Ibn Ibn Abdillah Fahusan Hadidah Allah Ta'ala. Salam alaih Hadidah Allah Ta'ala. Wa yajibu ala man indahu akal itrari bihi iza da'atun hajatu ila dalik. Dan wajib atas orang yang memegang hak orang lain itu memberikan pengakuan apabila memang diperlukan, diminta untuk memberikan pengakuan. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, yaitu menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun terhadap diri-diri kalian, yaitu saksi atau pengakuan yang memberatkan atas kalian. Atas kalian tegakkan keadilan di atas jiwa-jiwa kalian. Waqalu ta'ala dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wal yumlil ladhi alaihi haqqu wa yattaqillaha rabbah wa la tamkhasu minhu shay'an fa in kana alladhi 'alayhim haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla wa fal yumilli fal yumlil waliyuhu bil 'adl. Dan kewajiban atas pemegang hak, yaitu adalah dia mendektekan tentang pengakuannya, dan adalah dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi pengakuan sedikit pun dari kebenaran. Dan jika pengakuan tersebut berkewajiban atas seorang yang bodoh atau seorang yang lemah atau seorang yang tidak mampu untuk mendekte dari pengantin tersebut, hendaklah walinya mendekte pengantin tersebut dengan jujur. Kalau Mafik Hilkati yang berkata Imam Al-Mafik Rahimahullah dalam kitab Al-Kafi, wal imlalu wal ikrar. Imlal di sini adalah ikrar, itu pengakuan. Wal hukmu bil ikrari wajibun, dan hukum mengemukakan pengakuan itulah suatu kewajiban. Rikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutafaqul ain dari hadis Abi Hurairah dan Said bin Khalid al-Juhani, dia menyatakan, waktu ya Unais ala imra'atin hadha fa in i'tarafat farjimha. Ya, pergilah wahai Unais. Unais panggilan dari Anas, Anas bin Malik. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini. Dan jika wanita ini memang mengaku telah berbuat zina, maka ramjilah dia. Berwirat min Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'isan wal ramidiyah bil ikrarihim, bi ikrarihim. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam sahabat yang bernama Ma'is dan wanita dari ramidiyah, karena mereka memang mengaku telah melakukan perbuatan zina. Walianahu idza wajama al-hukmu bil bayyinah. Maka karenanya kewajiban tersebut, hukum tersebut ditegakkan karena adanya al-bayyinah atau keterangan. Walianna yajibu bil iqrari ma'a bu'dihi 'anil raibati min babil aula. Dan tentunya kewajiban dari pengakuan tersebut ini jika jauh dari keraguan. Jika pengakuan tersebut jauh dari keraguan, maka tentunya ini perkara yang hendaklah didahulukan. Jika pengakuan dengan keraguan, maka tidak bisa. Pengakuan adalah sesuatu yang yakin, yang telah jelas keberadaannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamal istisalu wa nasallaha ay yaqwa anna hasalatihi min al-khata wan naqs. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur seluruh alam, maka dengan ini telah selesai ringkasan dari kitab fikih melafaz fikih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT mengampuni kita dari perkara-perkara yang terjatuh ke dalam kesalahan dan kekurangan. Wa iyan fa'ana wa qura al-karim bima fihi minasyaab. Dan semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dan juga para pembaca yang mulia dengan apa yang ada di dalam kebenaran. Wajibatul jamiah lil almin nafik wal amal salih. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada seluruhnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Dengan demikian, maka selesai sudah ujung dari keterangan saya Abu Jurusalah tentang kitab, yaitu Mulafaz Al-Fiqih. Itu jilid 1 dan 2. Dan namun di sana ada satu kitab yang kita belum baca ya. Di tahun yang lalu. Dan kita meloncat langsung ke kitab yang seterusnya. Maka kita akan baca itu yang belum kita baca tentang kita bernikah. Kembali ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam hamidullah ta'ala. Kitab bernikah. Bafi ahkamin nikah. Kitab tentang pernikahan. Dan bab tentang hukum-hukum di dalam pernikahan. Tamhid. Sebagai keterangan. Penjelasan yang dipanjangkan agak. Hadzal mawdu'u lahu ahamiyatan balighatan. Dan pembahasan ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting. Yang sangat-sangat penting. Janganlah al-fuqaha'u yaj'aluna lahu bi musannafatihim makanan rahdan. Dan mereka para ahli fikih menjadikan di dalam karya-karya mereka yaitu sebagai suatu kitab pembahasan yang luas yaitu tentang pernikahan. Yubashiruna fi ahkamahu wa yubadjuhuna fihi maqasidahu asharahu. Jadi mereka para ulama, mereka merinci di dalam kitab pernikahan tentang hukum-hukumnya dan juga menjelaskan tentang maksud-maksud dan efek dari pernikahan tersebut. Di anna masyru'un fil kitab wa sunnah wal ijma'. Karena pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3, "Bankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Maka nikahilah kalian apa yang kalian senangi dari wanita-wanita, apakah itu dua atau tiga atau empat. Walima zakaran nisa'a allati yahrimu tasawwud minhunna. Yang di mana penyebutan wanita yang tentunya yang diharamkan untuk menikah di antara mereka adalah kalau Allah Taala Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 24. Ya uhillalakum ma wara'a dzalikum an tabzaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan selain yang demikian dari pernikahan, ancap dagu diambilkan masinina dalam musafirin, yaitu hendaklah mereka mencari wanita dengan harta mereka, yaitu musinin dengan tujuan untuk dikawini. Dengan tujuan untuk dinikahi ghairu musafihin, bukan bertujuan untuk dizinai. Dinikahi bukan bertujuan untuk dizinai. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa 'ala tasawwud wa raghaba fihi. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung untuk menikah dan menghasung untuk melakukan pernikahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang asyara syabab manistatu aminkum alba'a yasabal syawad fa'innahu awaddu lilbasari wa asanu lilfarji. Wahai sekalian pemuda, karena siapa yang mampu di antara kalian mempunyai kemampuan alba'a syawad, maka adalah dia menikah. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Hadis mutawatir kemarin dari hadis ini Mas'ud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju wududa al-wududa fa inni mukasiran bikum al-kumama yawm al-qiyamah. Menikahlah kalian dengan para wanita yang mempunyai sifat penyayang, dan nikahlah wanita yang subur, gampang untuk melahirkan, karena sesungguhnya aku ini berbangga dengan jumlah banyaknya kalian di atas umat-umat nanti di hari kiamat. Hadis Ar-Rajau Hujawad wa Nasai, hadis dari Ma'qil bin Yasar. Poin berikutnya, kalau ma'alih hamdulillah ta'ala wa nikahu yatarattabu alaihi masalihun azimatun. Dan nikah ini akan mewujudkan kemaslahatan yang banyak, kemaslahatan yang besar. Minha di antaranya, bapa'un nasli al-basari, yaitu akan melanggengkan keturunan manusia. Bataksiru adadil muslimin, yang kedua untuk membanyakkan jumlah kaum muslimin. Wa ibadatul kufar, dan juga untuk membuat kesal orang-orang kafir dengan jumlah kaum muslimin yang banyak. Wa injabul mujahidina fi sabilillah, dan juga untuk melahirkan para generasi mujahidin, orang-orang yang membela berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mudafi'ina an dinihi, dan lahir generasi-generasi yang siap membela agamanya. Baminha, dan kemasalahan yang besar di antaranya adalah i'fahul khuruji, yaitu menjaga kemaluan. Wa ihsanha, dan memelihara kemaluan. Wa siyanatiha minal istimta'il muharrami aladhi yusisil mujtama'il basariyah, dan juga bisa menyalurkan syahwat yang kalau tidak menikah tentunya akan terjadi ke dalam keharaman yang akan merusak masyarakat, yang akan merusak masyarakat kalau seandainya tidak ada pernikahan. Bayangkan kalau dalam pernikahan, ya, orang mungkin hari-hari ya seperti di hutan ya, saling berebut, saling berperang, saling bermusuh-musuhan karena sudah bayar karena rebutan ya, lawan jenis. Wa minha di antaranya kemasalahan yang besar dari pernikahan yaitu qiyamat tazawuj alal mar'ati bil ri'ayati wal infaq, yaitu menegakkan hak-hak pernikahan yaitu apa? Jadi hak-haknya wanita untuk dijaga dan diberikan nafkah, karena wanita adalah wanita yang lemah ya, makhluk yang lemah yang harus sabar dilindungi, dijaga dan diberikan nafkah. Kalau Ta'ala Allah SWT beriman di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah para pemimpin yang memimpin para perempuan. Kenapa? Memimpin karena Allah SWT telah melebihkan di antara satu dengan yang lainnya dan melebihkan laki-laki yaitu dengan berinfak dengan harta-harta mereka. Laki-laki dan wanita kalau dibandingkan secara umum ya akalnya lebih ya lebih akalnya daripada fisiknya juga lebih, kemampuannya juga lebih. Sehingga wanita patut untuk dijaga dan diberikan infak. Karena memang postur tubuhnya berbeda. Wa minha dan di antara kemaslahatan yang besar dari pernikahan yaitu husulus sakan wal anas baina zawjayn. Itu akan timbulnya ketentraman dan kecocokan di antara dua pasangannya. Laki-laki dan wanita memang sudah sebagai jodoh lawan jenis ya. Antara satu dengan dan satu dengan yang lainnya akan menimbulkan ketentraman dan menimbulkan kecocokan. Wa husul rahati nafsiyati dan juga akan menimbulkan ketenangan batin. Orang yang sudah menikah tentunya akan lebih tenang batinnya. Qala Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari diri-diri kalian yaitu pasangan-pasangan kalian agar kalian tentram dengan mereka. Karena wanita mana? Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ini langsung ada. Di wanita adalah saudaranya laki-laki karena tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Bukalah Ta'ala dan Allah SWT firman di dalam surat Al-A'raf ayat 189, wa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian Allah SWT menjadikan jiwa tersebut zaujaha, yaitu pasangannya. Dia sekuna ilainya ada tentang dengan pasangan tersebut, yaitu Hawa. Hawa disebutkan dari penelusur Adam. Sehingga dengan temannya, pasangannya, sehingga Adam tenteram. Wa minha annahu himayatan lil mustama'i zil basyariyati minal wuku'i fil mawaqi'il khalqiyati alladhi tahdumul akhlaqa wa ta'udhi ala fadilati. Dan di antara kemanfaatan yang besar dari pernikahan yaitu melindungi masyarakat dari terjerumusnya perbuatan keji, akhlak-akhlak yang keji yang akan menghancurkan peradaban, menghancurkan tingkah laku manusia dan menghapus keutamaan manusia. Dari dulu sampai sekarang orang yang menikahnya lebih apa? Lebih berwibawa, ya. Lebih mempunyai keutamaan, lebih dihormati daripada orang yang ya kesana kemari tidak menikah, serobot sana serobot sini, ya. Maka tentunya tidak mempunyai keutamaan orang yang demikian karena berakhlak rendah. Wa minha, dan di antara kepentingan yang besar daripada pernikahan yaitu khirdul ansabi, yaitu menjaga nasab keturunan. Wa tara butul qarabati wal arhami ba'duha li ba'din, yaitu memelihara tali kekerabatan, tali silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan pernikahan akan apa? Tentunya akan terbentuk persaudaraan, silaturahmi antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Sehingga tambah rekat, tambah dekat, ya kan, antara keluarga satu dengan yang lainnya. Wa qiyamul usaril syarifati alladhi tasawwajaha ar-rahmata wasirata wal nusrata ala haqi. Dan di antara kepentingan nikah yaitu mewujudkan keluarga-keluarga usar, sama dari usrah, terbentuknya, terwujudnya keluarga-keluarga yang mulia. Diangkat apa? Dinamai oleh rahmat. Dan diliputi oleh tali silaturahmi. Dan di atas saling tolong menolong di atas kebenaran. Sehingga diri satu pria dan wanita, ya, menikah tentunya akan mewujudkan keluarga. Keluarga nanti akan mewujudkan anak-anak. Anak-anak berkeluarga lagi mewujudkan keluarga yang besar. Saling kuat hubungan silaturahmi dan kuat saling tolong-menolong. Wa minha, dan kepentingan yang besar dari pernikahan yaitu at-tarafu baina insani anil hayatil bahimati ila hayatil insaniyatil kalimati, yaitu mengangkat umat manusia dari kehidupan yang bersifat hewan kepada kehidupan manusia yang mulia. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan, sama dengan binatang ternak, sama dengan hewan. Maka tidak ada apa? Tidak ada akhlak. Makanya apa? Ya, terutama lawan jenis akhirnya saling berperang, saling bertengkar satu sama lain. Tidak ada saling melindungi. Ila kaini dalika minam asarihil azimati alladhi tatarattabu ala nikahil asyari asyarifi an-nazifi. Dan masih banyak lagi dari kemaslahatan yang besar yang ditimbulkan dari pernikahan yang syar'i, pernikahan yang mulia dan pernikahan yang suci. Apa ini ala kita juga sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan yang ditegakkan di atas kitabullah, yaitu di atas Al-Qur'an, perintah Allah SWT, dan juga di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan memilih manusia menjadi keluarga-keluarga yang mulia dan bersih. Wan baliknya kalau malah hidul ta'ala wan nikahu abadun syar'iyun yaqtadi khairu istimta'in kulli minas zawjaini bil akhar. Nikah yaitu akad yang syar'i, akad transaksi yang syar'i yang akan berakibat bolehnya untuk saling mendapatkan kenikmatan di antara dua pasangan satu dengan yang lainnya. Akad yang syar'i yang akan berakibat mendapatkan kenikmatan di antara dua pasangan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna a'walu 'indakum." Dan saling berwasiatlah kalian kepada wanita-wanita, yaitu berwasiat dengan kebaikan. Karena mereka, para wanita adalah tawanan di sisi kalian. Ini dari Amr Ibni Amr Akhwas. Diwatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam tafsirnya. Tapi riwayatnya dan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir yang panjang, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahlakum furujahunna fi kalimatillah." kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka. Untuk apa? Untuk disetujui wanita mereka tersebut dengan kalimat Allah. Itu dengan kalimat Allah. Sehingga yang membuat halal wanita untuk laki-laki ini adalah dengan kalimat Allah. Pendulnya adun wan akadun nikahi misatun baina zawjaini. Dan akad, transaksi pernikahan, ini adalah perjanjian di antara dua laki-laki dan perempuan, dua mempelai. Qala ta'ala, Allah SWT beriman dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil perjanjian yang sangat kuat. Para istri tersebut telah mengambil perjanjian dengan ikatan yang sangat kuat. Bahwa akhdun yajibu ala kulli min az-zawjaini nahwal akhar al-wafa'a bi muqtadahu, yaitu suatu akad yang mewajibkan atas setiap dari pasangan terhadap yang lainnya, yaitu untuk menepati, memenuhi perjanjian tersebut dengan konsekuensi-konsekuensinya. Qala ta'ala, Allah SWT firman dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Itu dengan apa? Dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang ada pada akad perjanjian tersebut. Bahkan berikutnya, kalau malih menjolok jalan, wayubahu liman indahu al-muqaddarah wal-aman minal haif ayat az-zawaja bi'aksari minan min wahidah, dan dibolehkan, mubah, boleh bagi orang yang mampu dan bisa berbuat adil untuk mencari atau menikahi wanita lebih dari satu. Hukumnya boleh. Kalau salah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Nisa ayat 3, bangkehu mata balakum minun nisa imasna wa surah sawarubah, fa'in khaybtum anna ta'jiru fawahidah, maka nikahilah kalian apa-apa yang kalian sukai dari wanita-wanita, baik itu dua atau tiga atau empat. Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil di antara mereka, maka nikahilah satu saja. Asy'a menyatakan, wal adlul al-matlubu huna wa al-adlul al-istimta'u wa wa at-taswiyatu bainal zawjat bin nafkah wal kiswah wal maskan wal mabit. Dan keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan yang tentunya di atas kemampuan, yaitu sama di dalam memperlakukan di antara istri-istri, baik itu perkara nafkah, pemberian nafkah atau pemberian pakaian dan pemberian tempat tinggal, dan juga giliran malam hari menginap di antara para istri disamakan. Pembatunnya wa ibahatu ta'addudin zaujati min mahasini hadis syariati wa salahiyatiha likulli zamanin wa makanin. Dan bolehnya seorang suami untuk menikah lebih dari satu wanita atau ta'addud atau poligami. Ini adalah bentuk dari keistimewaan syarat Islam ini. Dan tentunya sangat relevan, cocok untuk setiap zaman dan tempat. Lima fihi minal masalihil azimati lirijal wa nisa'i wal mujtama'ati. Karena di sana ada kepentingan yang sangat besar, baik itu untuk para laki-laki dan untuk para wanita dan untuk masyarakat. Di antaranya yaitu banyak sangat banyak banyak di antaranya yaitu li'annahu minal ma'lum kasratu 'adadi nisa'i 'an 'adadi rijali, yaitu karena kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya jumlah wanita ini lebih besar daripada jumlah laki-laki. Ma'ana ya'tari rijalu minal akhtari alladhi taqallala 'adaduhum. Karena faktornya laki-laki itu lebih banyak terjun ke dalam bahaya yang akan mengakibatkan sedikitnya jumlah mereka, ya. Kal akhtar al-khurub wal asfar, seperti bahayanya perang, ya. Perang yang maju laki-laki, kalau meninggal ya yang meninggal laki-laki. Atau mengadakan safar di perjalanan, banyak resikonya. Apakah meninggal, kecelakaan, tabrakan, atau mungkin dirampok, dibunuh orang-orang. Ya. Ini adalah resiko dari laki-laki. Ya. Sehingga bahaya kematian itu lebih besar ditanggung laki-laki daripada wanita. Ya. Wanita lebih banyak di rumah. Mimma yang qaridu ma'ahu kasratu riyal, yaitu perkara-perkara tersebut akan apa? Menjadikan sebab banyaknya laki-laki yang binasa. Perang sekian ribu orang, laki-laki semua, tentara, wanita. Kalau ada ya paling cuma sekian persen saja, ya. Lebih utama banyak yang laki-laki, sekian ribu, sekian puluh ribu, nanti semuanya jenis laki-laki. Wayatawak para bihi ada dunisa, sehingga berakibat apa? Jumlah wanita banyak. Walau kasarar rajulu ala wahidatin ta'attala katsirun minan nisa. Kalau seandainya baik satu laki-laki yang hanya cukup untuk menangkai satu wanita saja, maka tentunya apa? Ya akan banyak wanita-wanita yang terkatung-katung, tidak bersuami. Apalagi di pasca perang, ya kan? Banyak suami-suami yang meninggal di medan pertempuran. Akhirnya banyak ya wanita yang jadi janda, ya. Anak-anaknya tidak terurus. Tidak ada pulang tunggung yang menyapa kehidupan mereka. Kalau cuma satu laki-laki mengambil satu wanita, akhirnya yang lainnya tidak terurus ya. Tergantung-gantung, tidak mempunyai keluarga, tidak bersuami. Wa kadzalika ma'rufun ma ya'taril mar'atu minal haidi wan nifas. Begitu juga setelah kita sama-sama mengetahui bahwasanya wanita itu mempunyai banyak-banyak halangan. Ya. Wanita mengalami haid, wanita mengalami nifas. Satu wanita, ini wanita, akhirnya apa? Laki-lakinya nganggur ya. Tatkala wanitanya haid dan nifas. Falau man'ar rajulu man'ar rajulu min natazawwaj bil bil ukhra lanarat alaihi Patara cen kasiratin yakrumu fiha minal mut'ati wal injali. Kalau seandainya seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang lain, maka tentulah wanita laki-laki akan apa? Banyak mengalami patara nganggur. Sehingga apa? Terhalangi. Yang biasa suami bisa ya bercinta ya dengan istrinya, karena haid dan nifas tidak bisa. Dan juga apa? Laki-laki tidak bisa berproduksi ya. Ya wanitanya baru haid dan nifas, kalanya cuma satu, akhirnya menganggur. Banyak waktu-waktu yang kosong. Baiklah, kalau misalnya yang dapat kami sampaikan, insyaAllah kita menjadikan di kesempatan yang datang. Bismillah ta'ala, barakallahu'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala liwa sallam, alhamdulillah, ya Rasulullah. Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Asalnya seperti itu. Cuma nanti kan kalau pemerintah kita itu mengatur dengan undang-undang, kalau nikah lagi ya harus menghadirkan keluarga istri yang lama. Diminta dari doanya begitu. Kalau tidak ya jadi. Ya, ya. Ini asalnya memang itu haknya secara mutlak suami, tidak ada izin dari istri. Cuma itu tadi mekanisme dari hukum peradilan itu dengan menghadirkan istri dan keluarga istri, apakah ridho atau tidak. Nah. Oh. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya, bagus. Boleh. Kalau nanti dibahas. Yang penting nanti dihadirkan di dalam peradilan. Dia istri dan keluarga istri siap lanjut.